Pemirsa Uthman TV serta Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan mempelajari bersama kitab Riyadu As-Salihin sampai dalam bab berlaku sedang dalam semua bentuk ketaatan. Di antara ketaatan yang disyariatkan di bulan Sya'ban. Di antara ketaatan yang disyariatkan di bulan Sya'ban adalah berpuasa apa? Sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mempuasainya? Yang pertama bisa dengan puasa-puasa yang disyariatkan seperti biasanya. Senin Kemis ataukah sampai puasa Dawud atau sebagian besar bulan Sya'ban kita isi dengan puasa. Dan ini banyak hikmahnya, di antaranya adalah mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena Ramadan itu harus dihadapi dengan jiwa yang bersih supaya amal soleh semakin terasa ringan. Bersih dari kemaksiatan, bersih dari dosa. Dan di antara amalan yang efektif untuk membersihkan jiwa adalah puasa bulan Sya'ban. Yang kedua di antara manfaat puasa bulan Sya'ban adalah menambah kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Ben soyo ngarep arep tekane bulan Ramelan agar semakin berharap datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kalau jarang disebut-sebut, jarang dilakukan perbuatan yang serupa dengan bulan Ramadan, terkadang tidak muncul kerinduan. Maka untuk memunculkan salah satunya adalah dengan melakukan puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Di antara manfaatnya adalah melakukan persiapan fisik menjelang bulan Ramadan, terutama bagi kaum muslimin yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Biar awake enggak njeglek. Biar badannya itu tidak apa? Jeglek. Jeglek itu apa? Ngedrop, kaget. Terutama ketika awal bulan Ramadan. Semampir banget. Semampir itu kayak memean disampiraken. Ya, cucian, jemuran, diletakkan di atas tali jemuran. Lemes banget. Ya. Untuk menghindari hal itu diantaranya adalah persiapan bulan dengan puasa bulan Sya'ban. Dan yang paling penting juga diantaranya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Apakah ada hari khusus yang harus kita khususkan di bulan Sya'ban? Tidak ada dalil yang menunjukkan secara sahih bahwa harus mengutamakan satu hari dibanding hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi puasa kita di bulan Ramadan kelak. Allah mudah-mudahan sampaikan kita di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengisinya dengan ketaatan dan mendahulinya dengan puasa-puasa di bulan Sya'ban. Allahumma amin. Pada kesempatan terakhir kita masih bersama hadis yang cukup panjang, yaitu hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As yang dikisahkan beliau sholat malam, setiap malamnya baca Quran, yakni khatam setiap malam, khataman dari juz 1 sampai juz 30 setiap malam. Nah, ada satu potongan hadis di sambungan hadis ke 150 yang memang belum kita baca. Ya, mungkin agar kita sedikit tahu tentang awal pernikahan Abdullah ibn Amr bagaimana. Dikatakan di sini wa fi riwayatin. Masih hadis yang ke 150. Dan nanti insyaallah kita akan segera masuk ke hadis 151 insyaallah taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau mengatakan, yakni Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menceritakan dirinya sendiri. Kata beliau, angkahani abi, bapakku menikahkanku. Jadi menjodohkan, mencarikan jodoh. Itu siapa? Amr ibnul As mencarikan jodoh untuk Abdullah ibn Amr ibnul As. Dan kalau tidak salah, Amr ibnul As, wallahu ta'ala a'lam bisawab, salah seorang yang nikahnya sangat sangat muda. Di sini dikatakan, bapakku menikahkanku imra'atan dzata hasabin, dengan seorang wanita yang memiliki kehormatan, memiliki nasab yang baik. Kana yata'ahadu kannatahu. Dan di antara kebiasaan Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah ngecek. Ngecek itu nengok, menjenguk, dan menanyakan kabar tentang menantunya. Datang ke rumah, bertemu dengan menantunya, perempuan. Ya. Fayas'aluhu an ba'liha. Sang menantu ditanya tentang anaknya, tentang suaminya. Bagaimana kabar suamimu, wahai anakku? Ini anak menantu. Dan mereka adalah mahram. Bagaimana kabar suamimu, wahai anak menantuku? Maka sang menantu pun menjawab, fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin ni'mar rajulu min rajuli lam yata' lana firasyan. Masya Allah, suami saya adalah seorang pria yang sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Tidak pernah mengajak kami ke ranjang. Lam yata' lana firasyan. Ini dereng mantenan. Setelah nikah tidak mantenan. Ya, tidak ada malam madu, hari madu, bulan madu. Lam yata' lana firasan, walam yufattish lana kanafan mundu atainahu, dan dia belum pernah al-kanaf, Allah musta'an. Walam yakshif lana kanafan, dan dia tidak pernah membuka tirai kami. Kalau tidur pakai tirai, tirainya saja enggak pernah dibuka. Ya. Di sini dikatakan ubirat bidzalika an imtina'ihi anil jima'. Yani dia tidak pernah menggauli kami. Belum pernah mengajak kami ke ranjang dan belum pernah menggauli kami. Kata sang istri dari Abdullah ibn Amr. Falamma tala dzalika alaihi, tatkala hal itu berlalu berulang-ulang. Ini tala alaihi itu artinya berkepanjangan. Setiap nengok, ditanya menantu putrinya, menantunya, bagaimana kabar suamimu wahai putri menantuku atau menantuku. Suaminya itu ya anaknya Abdullah bin anaknya Amr bin As, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum jami'an. Bagaimana kabar Abdullah bin Amr wahai putriku? Jawabannya ajak. Sampai beberapa kali. Hatta tala alaihi, falamma tala dzalika alaihi, tatkala itu sudah berlalu berkepanjangan, ternyata jawaban istrinya sama saja. Dzakara dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr ibn al-As, sang bapak, menyampaikan kondisi pernikahan anaknya, itu Abdullah ibn Amr, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni, ya Rasulullah, saya nikahkan anak saya dengan seorang wanita. Tapi tidak pernah menggaulinya sejak pertama kali pernikahan. Si istri hanya mengatakan, sebaik-baik suami ini. Tidak pernah ngajak saya. Ini tidak pernah mengajak saya di ranjangnya. Tidak pernah menggauli saya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alqani bihi, tolong temukan aku dengan dia. Kira-kira sing dinampakkan. Kira-kira mau diapakan? Dinasehati. Falaqituhu ba'da dzalika. Akhirnya setelah itu aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang ketemu dengan Rasulullah? Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Tadi yang lapor bapaknya Amr bin As. Yang lapor itu adalah Amr bin As. Yang sering dijenguk siapa? Istrinya Abdullah bin Amr bin As, menantunya Amr. Gitu ya. Jadi sang bapak menantu nengok keluarga, gimana kabarnya? Istrinya ngeluh, tapi pakai bahasa yang sopan. Tidak menjelek-jelekan. Orang misuh-misuh. Tapi beliau mengatakan, justru mengatakan, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah bin Amr. Sholat, terus puasa, terus Masya Allah. Jadi kalau tiap hari itu, siang harinya puasa, nanti malam sibuk sholat. Lebar buka itu kan maghrib. Nanti setelah itu sholat ba'da isya. Sambil menghatamkan Al-Quran tiap malam. Sehingga ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk menemui. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn As setelah dilaporkan oleh bapaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kaifa tasum?" Bagaimana puasamu? Bagaimana cara engkau berpuasa? Qultu, maka aku pun menjawab, "Kulla yaum." Setiap hari. Qal, "Wa kaifa takhtimu?" Lantas bagaimana cara engkau mengkhatamkan Al-Qur'an? Kata Abdullah ibn Amr bin As, "Kulla lailah." Setiap malam. Kemudian ceritanya sama. Sebutkan tentang bacaannya, akhirnya dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jasadika alaika haqqa, wali zawjika alaika haqqa, wali rabbika alaika haqqa, wa'ati kulla di haqqin haqqahu. Masing-masing punya hak, Allah punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, badanmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, berilah masing-masing haknya. Akhirnya pada kesimpulannya, dikatakan dalam riwayat ini, wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi subu'a alladhi yaqra'uhu. Maka akhirnya dia pun membaca, menyetorkan, ya, menyimakkan bacaannya kepada keluarganya, entah kepada istrinya, entah kepada anaknya. As-subu' alladhi yaqra'uhu. Subu' itu berarti sepertujuh. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa dahulu para sahabat biasa membagi Al-Quran menjadi tujuh hari. Membagi Al-Quran menjadi tujuh hari membaca. Tiga, berapa? Hari kedua lima, tiga surat, selain Fatihah, dimulai dari Al-Baqarah. Tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas surat, tiga belas surat, Qaf, dan terus ke belakang. Ya, Qaf dan terus ke belakang. Kalau ingin sekalian, maka ini bisa kita pakai. Dan ini sama dengan kaidah yang disingkat oleh para ulama, fami bisyauqin. Mulutku penuh dengan kerinduan kepada Al-Quran. Sama. Jadi dibagi menjadi tujuh. Kalau kita ingin mempraktekkan ini, sementara kita juga memiliki wirid tertentu di hari tertentu. Apa itu? Surat apa? Surat Al-Kahfi. Mengikuti pendapat ulama yang mensahihkannya tentang dibacanya surat Al-Kahfi di hari Jumat. Bagaimana caranya supaya tidak dua kali misalnya? Jadi seminggu Al-Kahfi dibaca dua kali, betul. Sebetulnya tidak apa-apa, mau sehari tujuh kali juga tidak masalah. Ya kan? Tapi terkadang untuk memudahkan, maka Al-Kahfi dari yang tujuh ini, San, yang mengandung Al-Kahfi, itu kita letakkan di hari Jumat. Kira-kira di hari yang keberapa ini? Di kelompok yang keberapa? Fa, mi, bi, syaukin. Yang bi ya, maksudnya. Berarti kita letakkan kelompok tiga ini, tiga, lima, tujuh. Yang tujuh surat ini, biar kalau kepingin tidak mengulang lagi. Kelompok tiga ini yang berisi tujuh surat, yang dimulai dari Bani Israel atau surat Al-Isra, kita letakkan di hari Jumat. Supaya setelah surat Al-Isra kita baca, di hari itu, Jumat, kita membaca surat Al-Kahfi. Berarti Sabtunya adalah berikutnya, dimulai dari surat Asy-Syura. Kemudian hari Ahadnya dimulai dengan Was-Saffat. Hari berikutnya di Senin kita pasang Qaf. Dan begitu seterusnya, supaya tidak ada pengulangan. Karena kadang sudah membacanya banyak, suruh apa? Ngulang kadang timbul apa? Rasa bosan. Ya, atau malas. Nah, untuk menghindari hal itu, kita letakkan yang mengandung surat Al-Kahfi, kelompok ketiga ya, 3, 5, 7, yang dimulai dari surat Bani Israil atau surat Al-Isra, surat ke 17 itu di hari Jumat. Setelahnya yang mengandung 9 surat di hari Sabtu dan begitu seterusnya. Nah, akhirnya beliau di masa tuanya setelah ditegur, atau di masa itu setelah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membiasakan diri untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Ya, mengambil arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana halnya dengan Ramadan, Ustaz? Bolehkah lebih? Ramadan adalah bulan perlombaan. Maka tidak mengapa seorang yang di luar bulan Ramadan sudah terbiasa dengan sepertujuh Quran, atau kurang dari itu, sehari satu juz, itu di luar Ramadan. Tapi begitu masuk Ramadan, tidak mengapa baginya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para ulama kita. Diriwayatkan mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Misal Imam Asy-Syafi'i. 2 kali ya, Nuna Salah? Sehari khatam 2 kali. Berarti berapa juz? 60 juz. Nek kita yang baca, kita ora sempat ngopi. Sempat tapi kopinya selak adem. Maka kalau tidak mampu meniru Al-Imam Asy-Syafi'i, ya yang tadinya 1 juz, mungkin ditambah. Sehari 1,5 juz, atau mungkin 2 juz. Ya paling tidak mirip angkanya. Itu 2 kali khatam, yang ini 2 juz. Masya Allah, ya kan? Tapi beda kualitasnya. Allahu musta'an. Ya. Itu di antara mereka. Nanti di 10 hari terakhir boleh kita tingkatkan lagi. Boleh kita tingkatkan lagi. Oh, mungkin sudah terbiasa sehari apa namanya? Satu kali khatam itu yang tadi. Atau mungkin Sehari setengah Quran. Nanti di 10 hari yang terakhir boleh untuk ditingkatkan lagi. Misal seharinya khatam 1 kali. Terus begitu. Karena Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Dan Ramadan itu erat kaitannya dengan bulan, dengan Al-Quran. Terkenal dengan Syahrul Quran. Selain dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, dia juga terkenal dengan bulan Al-Quran, karena waktu diturunkannya Al-Quran. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hidupnya, beliau menyetorkan bacaan Al-Quran beliau kepada malaikat Jibril. Sampai satu khatmah dalam setiap bulan Ramadannya. Tapi di akhir kehidupan beliau, beliau menyetorkan kepada malaikat Jibril sampai 2 kali. Ya, wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, boleh seseorang itu melebihkan dari jatah bacaannya di setiap harinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Wa idza arada an yataqawa. Kalau dia ingin bersiap-siap, yakni biar badannya seger, ya. Aftara ayyaman. Maka dia pun tidak berpuasa selama beberapa hari. Namanya juga sudah agak bertambah usianya. Mungkin kalau puasa terus terasa apa? Lemah. Dia kan puasanya Daud itu. Abdullah bin Amr puasanya puasa apa? Daud. Mungkin kadang terasa capek badan. Fa idza arada an yataqawa. Kalau dia ingin memulihkan kembali apa? Tenaganya. yang tadinya dulu puasa Dawud, sekarang dia rubah caranya. Dia tidak puasa ayyaman, tidak puasa beberapa hari. Wa ahsa, kemudian dihitung. Oh, saya enggak puasanya berapa 7 hari misalnya. Wa ahsa, dia hitung. Wa sama mithlahunna. Kemudian setelah 7 hari enggak puasa, misal ini, dia puasa 7 hari berturut-turut. 7 membatalkan diri dibalas dengan 7 hari puasa. Ini puasa sunnah beliau. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As menyiasati puasanya setengah bulan tidak puasa, setengah bulan puasa. Jadi biar lebih apa? Kuat. Tidak puasanya itu untuk siap-siap puasa berikutnya. 15 hari enggak puasa untuk puasa 15 hari ke depan. Seperti itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Amr bin As, walaupun tetap ada penyesalan dalam diri beliau, sembari mengatakan, duhai, seandainya aku mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa beliau enggak puasa 7 hari, nanti puasa 7 hari, enggak puasa 15 hari, puasa pula 15 hari? Kata hadisnya di sini, karahiyata an yatruka syai'an faraqa alaihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak suka merubah sesuatu yang sudah biasa dia kerjakan sampai tatkala berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr ibn As masih terbiasa puasa apa? Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Beliau tidak ingin merubah secara kuantitas. Secara jumlah, enggak ingin merubah. Tapi badan sudah tidak memungkinkan. Akhirnya dia berijtihad. Memikirkan dengan keras, gimana supaya tidak merubah secara kuantitas. Sementara badan saya sudah tidak seperti masa muda. Maka akhirnya beliau memutuskan jumlah supaya tetap, yaitu tadi, setengah bulan tidak puasa, setengah bulan berikutnya puasa. Dia tidak suka kalau merubah sesuatu yang pernah dia lakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini semua menunjukkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku sedang. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, dan saya juga perhatikan, sedang itu bukan berarti menyepelekan. Sesedang-sedangnya yang dilakukan oleh Abdullah ibn Amr, sehari paling tidak berapa juz? 4 juz kadang lebih. Sehari kadang 4 juz atau lebih. Supaya 7 hari bisa khatam. Nah, kita jangan berdalih dengan berlaku sedang, tapi mengongkang, ongkang-ongkang. Ta'rifuna ongkang-ongkang? Napa artinya ongkang-ongkang? Nganggur. Sabah lalan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Umar bin Khattab. La uhibbu minar rajuli sabah lala. Saya enggak suka seseorang itu sabah lala. Sabah lala itu la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Tidak sibuk dengan amalan dunia, tidak pula sibuk dengan amalan akhirat. Ini amalan yang tidak bermanfaat. Maka anjuran untuk berlaku sedang bukan berarti ongkang ramaca Quran ora papa. Ya. Kalau enggak baca Quran enggak apa-apa. Kan berlaku sedang. Bukan itu maknanya. Karena yang menganjurkan berlaku sedang, beliau pula sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan Al-Quran itu dikhatamkan meskipun dalam 7 hari. Dalam seminggu atau mungkin dalam sebulan. Beliau yang menganjurkan. Yang menganjurkan berlaku sedang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pula yang menganjurkan puasa Dawud. Jadi jangan dianggap bahwa sedang itu artinya ongkang. Lungguh ning ngarep lawang karo medang mung sarungan nganggo kaos kotang. Selain begitu, bukan itu. Beliau mengajarkan puasa Dawud, mengajarkan puasa Senin Kamis, mengajarkan puasa atau baca Quran khatam, mengajarkan sholat malam. Bukan artinya berlaku sedang, tidak melakukan sholat malam. Tetap sholat malam. Abot Ustaz, letangi bersholat isya. Paling tidak witir setelah sholat isya. Mau setelah rawatib atau tanpa rawatib, monggo. Tapi usahakan sholat malam kita biasakan. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Umpetan. Ben soyo. Ikhlas. Ya. Naam. Demikian wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Itu hadis ke-150. Adapun hadis ke-151. Hadis yang juga cukup panjang. Walaupun kita sedang membicarakan untuk berlaku sedang. Tapi ternyata hadisnya cukup panjang. Hadis 151 kata Al-Imam An-Nawawi dari sahabat Rib'i, Abi Rib'i, bapaknya Rib'i. Bapaknya Rib'i. Namanya siapa? Hamdalah Ibnu Rabi' Al-Usayyidi. Ya, Al-Usayyidi. Namanya Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usayyidi Al-Katib Ahadi Kutabi Rasulillah, salah seorang penulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sekretaris, salah seorang juru tulisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tal, dia berkata, Laqiyani Abu Bakar, suatu saat Abu Bakar bertemu denganku radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana kabarmu wahai Hamdalah? Di antara para sahabat kalau ketemu bertanya kabar. Ya. Qultu nafaqa Hamdalah. Duhai Abu Bakar, si Hamdalah ini sudah munafik. Ketika Hamdalah ditanya, gimana kabarmu wahai Hamdalah? Ditanya oleh Abu Bakar. Apa kata Hamdalah? Wahai Abu Bakar, si Hamdalah ini sudah munafik. Kata Abu Bakar, Subhanallah, mataqul. Maha suci Allah, apa katamu? Ini kaget. Oh, ternyata orang kaget boleh mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Ya, Maha suci Allah. Qultu naqulu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'a 'ainin ka'anna ra'ya ainin. Wahai Abu Bakar, kata Hamzah, kalau kita ini sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita dengan surga, mengingatkan kita dengan neraka, sehingga kita seakan-akan betul-betul melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tapi kemudian tatkala kita selesai keluar dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asafnal azwaja, maka kita ini disibukkan dengan azwaj. Kita disibukkan dengan al-aulad, sibukkan dengan istri, anak, dayiat, pekerjaan. Nasina kathiran, maka kita pun banyak lupa tentang apa yang tadi di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selanjutnya kisah dalam hadis ini, insyaallah taala akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.